itu tidak didapatkan kecuali dengan dua hal. Yang pertama kata beliau, adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena hidayah darinya, dan karena pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan darinya, sehingga seorang wanita dia bersifat dengan sifat wanita yang salihah. Dan kita juga telah menjelaskan bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayah tul taufiq wal ilham, dan ada hidayah tul bayan wal irsyad. Kalau hidayah tul taufiq wal ilham itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa berada di atas jalan yang lurus, seorang bisa mengamalkan sunnah, seorang wanita dia bisa bersifat dengan sifat wanita salihah atau istri salihah. Demikian pula seorang lelaki atau seorang suami, dia bisa bersifat lelaki atau suami yang salih. Itu semua karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dan namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan bimbingan. Ini bagi siapa yang memiliki ilmu agama, kemudian dia memberikan nasihat, wasiat atau wejangan kepada orang lain. Ini artinya dia telah memberikan hidayah kepada orang tersebut berupa penjelasan dan bimbingan. Tapi yang menjadikan dirinya bisa menerima penjelasan dan bimbingan itu, adanya nasihat, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hanya mampu memberikan hidayah berupa penjelasan, berupa nasihat, tapi yang menjadikan hatinya bisa menerima hal tersebut, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya. Oleh sebab itu, pada pertemuan yang sebelumnya kita sebutkan dalilnya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak dapat memberikan hidayah bagi siapa yang engkau sayangi, cintai. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Jelas ya? Jadi seorang dia berada di atas jalan yang lurus, dia menerima dari nasihat, penjelasan, bimbingan, itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala justru menegaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan hidayah kepada umat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jelas ya? Tapi yang menjadikan seorang hamba bisa menerima hal itu, bisa menerimanya hatinya dapat menerima dari hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sekiranya ini jelas ya? Dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi ini yang pertama. Jadi kaidahnya bahasanya kebaikan, sifat kemuliaan nah, seorang hamba, apakah dia lelaki atau wanita, dia bisa bersifat dengan sifat salih atau salihah, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semata karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, semata karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdihillahu fa huwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadanya, fahuwal muhtadi, maka orang tersebut adalah orang yang mendapatkan hidayah, berada di atas petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka dia tidak akan mendapatkan untuknya seorang penolong dan seorang yang bisa memberikan bimbingan kepada dirinya. Jadi ini dari poin yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia pahami bahasanya itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang kedua adalah sa'yul insan wa badluhu juhdahu wa wus'ahu fi nailis salah wa talabihi wa sulki asbabihi wa wasailihi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan pula bahasanya harus ada usaha dari hamba itu, harus dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya, dia mencari sebab sarana yang bisa mengantarkan dirinya agar dia bisa berubah. Yang tadinya mungkin banyak dari sikapnya, sifatnya, adabnya yang jelek, tapi karena dia terus berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan kemauannya, dia hadir di majelis ilmu, dia bersahabat, dia berkawan dengan orang-orang yang baik, maka taufik dan usaha dari dia ini akan mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi terkadang seorang kalau dia diajak untuk berbuat baik, melakukan ketaatan ibadah, diajak ke masjid, diajak ke majelis ilmu, apa dia katakan? Saya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah engkau yang melaksanakannya. Saya belum disentuh oleh hidayah. Kalau dia pahami hal ini, harus ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua harus ada kesungguhan dari dirinya, dia sendiri yang berusaha untuk merubah dirinya. Sebagai bukti yang membenarkan dari keinginannya untuk berubah. Ya, kalau pembahasan di masa ini biasanya disebut dengan hijrah katanya. Pemuda atau pemudi hijrah. Seperti itu pembahasannya. Jelas ya? Agar dia berusaha untuk merubah dirinya. Kalau laki dia muhajir. Kalau wanita muhajiratun. Jelas ya? Jadi hijrah itu kalau disebutkan maknanya secara umum, maka dia maknanya adalah berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Kalau dia hijrah dengan makna khusus, maknanya dia bisa bermakna dia hijrah, dia berusaha untuk berpindah dari amalan-amalan yang jelek kepada amalan-amalan yang baik. Dia berhijrah dari kawan-kawannya yang buruk, yang jelek, kepada kawan-kawan yang baik. Jelas ya? Maka ini adalah dari makna hijrah. Tapi bukan berarti seorang itu dia boikot temannya. Kalau ada temannya yang masih senang, misalnya mungkin ada dosa dan maksiat yang dilakukan, maka kita berteman dengan mereka sebatas agar kita dapat memberikan nasihat kepadanya. Jelas ya? Oleh sebab itu, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Kalau dia senang dirinya mendapat kebaikan, datang di majelis ilmu, merasakan kesejukan ilmu, tenang dalam beribadah, maka dia juga senang kalau perasaan itu, kesejukan tersebut juga dirasakan oleh saudaranya atau saudarinya yang lain. Itu pertanda kesempurnaan dari keimanan seorang hamba. Nah, jelas ya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa qaidatun ukhra, ini qaidah yang kedua. Jadi qaidah yang pertama tadi kita sudah paham ya, bahasanya kebaikan, perbaikan, merubah sifat itu dengan dua hal. Yang pertama adanya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menuntun kita untuk berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar digerakkan hati kita dapat berubah, ringan menerima dari nasihat, wejangan yang disampaikan kepada kita. Dan yang kedua harus ada usaha. Jelas ya, bersungguh-sungguh. Keinginan harus dibuktikan dengan amalan. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya kata beliau di sini, la buta minat tanbihi alaiha ala wahiyya anna man ba'as salah wa asla ma'rifatihi wa sabila diyarati bihi wal hidayata ilaihi huwa kitabullahi wa sunnatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Fakana wajiban wa mutaakidan ala kulli mudakkirin bisolahi wal islahi da'iyan ilaihi ayyakuna mu'awwilan fi dharika kullihi ala kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullah ta'ala, kaidah yang lain, la budda, harus ada, minat tanbihi alaiha, untuk diperingatkan dari kaidah ini. Ini sangat penting ya, harus diketahui. Ala wahiya, kaidah itu kata beliau, anna man ba'as salah wa asla ma'rifatihi wa sabila diyarati bihi wal hidayata ilaihi huwa kitabullahi wa sunnatun nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya asal dari kebaikan dan asal dari mengenal kebaikan itu dan jalan yang menuju kepada pelajaran ilmu terhadap hal itu dan hidayah kepada kebaikan itu, asalnya adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi kalau seorang dia ingin memperbaiki dirinya, dia ingin mendapatkan kebaikan, maka jangan sekali-kali dia menoleh kepada selain kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat sepakat bahasanya itu kebaikan, tapi kalau tidak ada dalam kitab Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakini hal tersebut bukanlah dari kebaikan. Jelas ya? Apalagi kita di masa ini ya, kebanyakan dari pemuda dan pemudi kiblat mereka dalam menentukan baik dan tidaknya adalah negeri barat, orang-orang Eropa. Dia melihat cara berpakaiannya, penampilannya, cara berbicaranya, sikapnya bagaimana, cara dia berbicara, itu semua dia ikuti. Jelas ya? Dijadikan teladan. padahal asal dari kebaikan, mempelajarinya, mengilminya, mengetahuinya, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, itu sumbernya dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini patokan kita, dasar kita dalam mengambil pijakan. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizahullah taala, fa kana wajiban wa mutaakkiran ala kulli mudzakkirin bisalahi wal islahi da'iyan ilaihi ay yakuna mu'awilan fi dhalika kullihi ala kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi al karim sallallahu alaihi wasallam. Fa kana wajiban, maka ini adalah dari hal yang wajib, wa mutaakkiran, dan hal yang sangat ditekankan atas setiap siapa saja yang dia ingin memberikan peringatan kepada arah yang baik dan menuju kepada perubahan. Da'iyan ilaihi, yang dia mendakwakannya, menyerukannya. Ayyakuna mu'awilan, hendaknyalah dia bersandar di dalam mendakwakan hal itu seluruhnya di atas kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quranul Karim dan sunnah dari Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, ini sandaran kita, pijakan kita. Kalau dia ingin menasihati dari putrinya, maka dia lihat dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin menasihati saudarinya, maka dia lihat dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sebagai pengajar, dia sebagai juru dakwah, maka dia memberikan pelajaran, pengajaran, bimbingan itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini banyak komentator di mana-mana, ada di media massa, di Facebook, di Instagram, banyak sekali, ramai sekali di masa ini. Kalau ditanya, tidak ada dalilnya. Apa landasan dia berucap? Apa landasan dia menulis? Tidak ada dalilnya. Harusnya orang-orang yang seperti ini, rasa kekhawatirannya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat lebih dia tanamkan dan lebih dia perbesar lagi. Nah, seorang itu dia menulis, dia berucap dengan sesuatu yang dia bahagia dan senang apabila hal itu menemaninya menuju negeri akhirat. Itu kaidahnya. Jelas ya? Kalau dia senang menemaninya menuju negeri akhirat, silakan dia berucap, silakan dia menulis. Kalau dia khawatir, dia takut, maka jangan dia berucap dan jangan dia menulis. Jelas ya? Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka hanya dua pilihannya. Falyakul khairan, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik yang benar. Ada pilihan yang kedua, Pak. Aw liyasmut, lebih baik dia diam. Tidak ada komentar saja, walaupun sedikit, tidak apa-apa. Tidak ada seperti itu. Kalau dia yakini itu sebuah kebenaran, jangan dia komentar, jangan dia berucap, dia jaga lisannya. Jelas ya? Dia diam, itu adalah hal yang terbaik untuk dirinya. Ini mengurangi dari banyaknya musibah dan fitnah yang terjadi. Jelas ya? Kemudian beliau hadithullah ta'ala menyebutkan dari dalilnya, ya, kenapa kita harus berlandaskan Al-Quranul Karim. Kata beliau hadithullah ta'ala, wa amma al-Quranu fayakulu Allahu ta'ala inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ini dalilnya. Bahasanya kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, Ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab harusnya tidak bisa dipakai kata hada. Langsung saya sebutkan innal Qur'ana. Itu sudah dipahami maknanya sesungguhnya Al-Qur'an ini. Tapi ada di situ hada, inna hada Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini itu penekanan, taukid agar kita betul-betul memperhatikan Al-Qur'anul Karim itu. La raiba fih, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jelas ya? Yahdi billadhi huwa aqwam, yang dia memberikan petunjuk kepada hal yang aqwam, aswab wa adal, yang lebih pertengahan dan yang lebih sempurna dan yang lebih benar. Tidak ada yang melebihi dari Al-Qur'anul Karim. Wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amalan salih, bahasanya mereka akan mendapatkan dari pahala yang amat besar di hari kemudian. Jelas ya? Maka ini dalilnya. Dan kenapa kita harus berpedoman berlandaskan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang paling sempurna, yang paling benar, yang paling baik, yang paling menunjukkan kepada kebenaran bagi hamba itu. Jelas ya? Kemudian beliau kembali melanjutkan, wa amma sunnatu fahadiyun nabiyyi al-karim sallallahu alaihi wasallam fayakulu sallallahu alaihi wasallam taraku fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Adapun sunnah dan petunjuk dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, taraktu fikum syai'aini, saya telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah dua hal tersebut. Kalau kita berpegang dengannya, itulah kitab Allah wa sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan sunnahu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum ala bayda nakiyatan lailuha ka nahariha la yazihuha hatta la yazihu anha badi illa halik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah meninggalkan kepada kalian di atas Islam yang jelas, yang sangat putih dan bersih, terang. Lailuha ka nahariha, yang malamnya itu seperti siangnya. Jelas ya? Bagaimana lagi kalau siangnya? Digambarkan malamnya itu seperti siangnya. La yazihu anha badi illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya, tidak berpegang teguh dengan hal itu, kecuali mereka pasti akan binasa. Jelas ya? Jadi ini dari dalil kenapa kita harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam melihat kebaikan, mempelajari dari etika dan adab yang baik. Karena Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih mengena akwam, tidak ada yang melebihinya. Kemudian kita kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri yang telah menyebutkan kepada kita bahasanya tidak ada yang menyimpang dari hal itu kecuali pasti dia akan binasa. Dan seorang tatkala dia berpegang teguh dengan dua itu, kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnahnya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kemudian kata beliau hafizullah ta'ala, wa alaihi fa mawdu'una huwa sifatu zawjati salihati fi dawi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas inilah pembahasan kita. Kata beliau hafizullah ta'ala, maksudnya beliau meletakkan pembahasannya, menyebutkan dari setiap pembahasan-pembahasan beliau dalam kitab ini di atas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau, judul yang kita jelaskan, sifatul zawjati shaliha, sifat-sifat istri yang shaliha, di atas cahaya dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas ya. Kemudian kata beliau hafizullah ta'ala, wa kullu sifatin taridu fi hadhihi al-kalimah ta'ti makrunatan bidaliliha. Setiap dari sifat yang akan beliau bawakan dalam kitab ini, itu semuanya digandengkan dengan dalil-dalilnya. Madmunatan ila mustanadiha min kitabillahi aw sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Penyandarannya itu kembali sumbernya kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini jelas ya. Jadi kaidah yang kedua, setelah kita pahami bahasanya harus ada tauhid dan kita harus berusaha. Kemudian yang kedua, bahasanya kebaikan itu asalnya dari kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qaidatun thalitha, ini kaidah yang ketiga, wa hiya asasun tubna alaihi jami'u ta'at wa tuqamu alaihi jami'u fadha'ili wal kamalat ala wa hiya tahqiqu taqwallahi ta'ala fa inna asl fadha'ili wa manba'ul khairat wa qiwamus sa'ala fi dunya wal akhirah. Ada beliau qaidah yang ketiga, ini sudah dua qaidah yang berlalu ya. Sekarang yang ketiga, wa hiya asasun, dan kaidah ini adalah asas yang terbangun di atasnya seluruh dari ketaatan dan seluruh dari keutamaan-keutamaan dan kesempurnaan-kesempurnaan, semuanya dibangun di atas kaidah ini. Apa itu? Ala wa hiya tahqiqu taqwallahi ta'ala, yaitu adalah mewujudkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi perwujudan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan kaidah yang dengannya seluruh ketaatan dan kebaikan, kesempurnaan itu dibangun di atasnya. Jelas ya? Karena seorang kalau dia ingin mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuncinya harus dia bertakwa. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim, kita semua mungkin sudah pernah atau sudah terhafalkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulianya di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atqakum, yang paling bertakwanya. Jelas ya? Maka seluruh dari kebaikan seorang hamba, kemuliaannya itu kembali kepada dasar dari ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin mulia di hari kemudian. Jelas ya? Oleh sebab itu, kalau dia menginginkan adanya ilmu yang dengannya dia bisa membedakan antara ketaatan dan ketidaktaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada antara kebaikan dan keburukan, antara hal yang benar dan hal yang salah, antara jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan, jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka, dan jalan-jalan tauhid dan jalan-jalan kesyirikan, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan, menjadikan untuk kalian ada furqan, pembeda untuk kalian, sehingga dia tahu bahasanya ini bukan adab yang baik, ini adab yang baik, dia bersifat dengannya. Ini jalan-jalan kebenaran, ini jalan-jalan keburukan. Dia ambil jalan kebenaran, dia tinggalkan jalan keburukan. Ini jalan tauhid yang mengantar kepada surga, ini jalan kesyirikan yang mengantar kepada neraka. Ini jalan yang mengantar kepada kebahagiaan, ini jalan yang mengantar kepada kesengsaraan. Maka dia akan mengenal hal tersebut. Tatkala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan kepada dirinya. Wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kesalahan-kesalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari dosa-dosanya. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki keutamaan lagi maha agung. Jelas ini ya? Jadi ketakwaan adalah hal yang menjadi landasan, pondasi dasar bagi kebaikan dari hamba itu. Di negeri akhirat, surga hanya diwariskan bagi orang yang bertakwa saja. Tidak diwariskan kepada yang lainnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal-ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat, kami mempersiapkannya bagi hamba yang tidak melakukan kesombongan, kesewenang-wenangan di atas permukaan bumi ini. Ya. Dan dia tidak melakukan kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan manfaat yang terbaik, akibat yang terbaik hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Fadlullah taala fa inna asl fadail." Perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari makna ketakwaan yang didefinisikan, yang dirumuskan oleh para ulama kita. Jelas ya, kalau kita melihat dari definisi atau tarif yang terbaik dari para ulama, itulah yang disebutkan oleh Talqa bin Habib rahimahullah taala. Kata beliau, "At-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah la nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah la nurin min Allah takhafu iqab Allah." Bahasanya ketakwaan adalah engkau beramal dengan amalan ketaatan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan dosa dan maksiat di atas bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau takut dan khawatir akan adab Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Itu makna dari ketakwaan. Menjalankan dari perintah di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas keikhlasan kepada-Nya dan di atas tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dia meninggalkan dari hal yang dilarang darinya. Jelas ya? Angkada beliau hafizullah taala, "Fa inna asl fadail wa manba'ul khairat wa qiwamus sa'adati fid dunya wal akhirah." Karena sesungguhnya ketakwaan ini merupakan dasar dari keutamaan-keutamaan dan merupakan asal dari banyaknya kebaikan dan merupakan unsur utama yang memberikan kebahagiaan pada hamba di kehidupan dunia dan di negeri akhirat. Ini sudah jelas tadi ya. Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu kata beliau di sini, wal wajibu 'alal muslimati an ta'iya anna luzumaha li adabi syari'ati wa tahalliha bi sifatil fadilati qurbatan min al-qurbi allati yunalu biha ridallahi wa yasulu biha ajru wa thawabuhu. Kata beliau rahimahullah taala, fal wajibu, maka wajib 'alal muslimati, bagi seorang muslimah, an ta'iya, agar dia memahami bahasanya dia komitmen terus menerus bersifat beradab dengan adab-adab syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berhias dengan sifat-sifat keutamaan itu adalah qurbatan min qurbillati yunalu biha ridallah wa yasru biha ajru wa thawabu. Harus diyakini bahasanya itu merupakan qurbah, ibadah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya akan dicapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau dia berpenampilan berakhlak dengan adab yang baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dia laksanakan hal tersebut, dia warnai hidupnya dengan hal itu, maka dia akan digolongkan sebagai hamba yang bertakwa. Jelas ya? Dia harus yakini bahasanya itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia akan mendapatkan ridha dan dengannya pula dia akan mendapatkan balasan dan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min" falanuhiyyannahum hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal dengan amalan yang saleh, dia bersifat dengan sifat yang saleh, dia beradab dengan adab syariah, baik dia laki atau dia orang wanita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kehidupan untuknya, kehidupan yang baik. Ini balasan di kehidupan dunia. Di net, kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Di dunia diberikan balasan, diberikan kehidupan yang baik untuknya. Jelas ya? Di negeri akhirat akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lebih baik, yang lebih indah dari apa yang telah diamalkan di kehidupan dunia ini. Itulah yang akan menjadikan kebaikan bagi hamba itu. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Siapa saja yang beramal dengan amalan yang saleh, falinafsihi, maka dia sendiri yang akan mendapatkan kebaikan di balik amalan saleh tersebut. "Wa man asaa fa'alayha." Dan siapa saja yang dia melakukan kejelekan, tidak beramal dengan amalan yang saleh, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya di hari kemudian. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan sekali-kali Rabbmu tidak pernah melakukan kedzaliman di dalam mendetailkan, merinci dari amalan setiap hamba itu. Kalau kebaikan akan didatangkan dengan kebaikan, kalau kejelekan yang dia lakukan, maka akan dihadirkan di hadapannya bahasanya ini kejelekan dahulu pernah engkau amalkan di kehidupan dunia. Jelas ya? Maka seorang di kehidupan dunia ini dia perhatikan hal itu. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Wa bi tafriti fiha yafutuha min dalika bi hasabi ma farratat fi min hadhihi sifat." Wa sayati lihada mazid taqririn fi mawdi'ihi al-munasib insyaallah. Kemudian kata beliau, kalau dia terlantarkan hal itu, dia tidak pedulikan. Ya? Dia menggampangkannya, dia meremehkannya. Misalnya dia seorang wanita, dia tidak mau memperhatikan hal itu. Dianggap dirinya sudah baik, sehingga dia tidak mau belajar. Dianggap dirinya banyak orang-orang yang memujinya, banyak orang-orang yang menyanjungnya. Bahasanya ucapannya sudah baik, sudah benar, perilakunya sudah bagus, ya, adabnya sudah baik, etikanya adalah etika yang mulia, sehingga hal itu tidak mau atau menghalangi dirinya untuk mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dianggap dirinya sudah benar. Jelas ya, sehingga dia terlantarkan hal itu, dia remehkan, dia gampangkan hal itu. Kata beliau, ya futuha min dalika bihasabi ma farratat fi min hadhihi sifat. Maka dia akan luput darinya kebaikan-kebaikan disesuaikan dengan apa yang dia terlantarkan dari sifat-sifat yang mulia tadi. Jelas ya? Wa sayati li hadza, dan akan datang nanti penjelasan hal ini, poin untuk hal ini, mazidu takririn, tambahan dari uraian penjelasannya, fi mawdi'ihi al-munasib, pada tempatnya yang sesuai insyaallah taala, nanti akan dibahas ini pada kitab beliau ya, di dalam kitab ini. Kemudian kata beliau taala, ini masih ada waktu? Hah? Seberapa? 5 menit lama. Kata beliau Habibullah taala, "Wa awwalu ma abda'u bihi ma jaa fi surati an-nisa fi dhikri sifati zawjati as-salihah." Wa awwalu, dan yang pertama kali yang saya ingin awali, kata beliau di sini, apa yang datang dalam surah An-Nisa dalam penyebutan sifat-sifat dari istri yang salihah. Ya, ini dihafalkan ya, bagi seorang suami, istri, hafalkan ayat ini dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki-lelaki itu adalah penegak dari kaum wanita, dari istri-istrinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan sebahagian mereka. Laki-laki ini dilebihkan di atas sebahagiannya, di atas wanita. Wa bima anfaqu, dan karena laki-laki yang telah menafkahi mereka dari sebahagian harta mereka. Nah, maka perhatikan dari sifatnya, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salih, qanitatun, mereka itu adalah wanita-wanita yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan mereka adalah wanita-wanita yang pandai menjaga lil ghaib tatkala suaminya tidak berada di sisinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Jelas ya? Maka kata beliau, laqad ata hadha al-juz min al-ayah ala majami' al-umur fi hadha al-bab wastaw'aba bidalalatihi wa jam'ihi kull sifatin fadilatin wa na'tin karimin lil mar'ati salihati. Kata beliau, sungguh ayat ini telah datang dalam mengumpulkan dari seluruh pembahasan dalam kitab ini. Lesawi tadi saya katakan bagus ini dihafal. Fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Mulai ya. Nanti akan kita lihat penjelasan beliau di sini. Kata beliau, ayat ini sudah mencakup penjelasan dari inti pembahasan dalam kitab ini. Dan dia sudah menyeluruh dalam menunjukkannya, mengumpulkannya dari sifat-sifat yang mulia bagi seorang wanita, akhlak yang terpuji bagi wanita yang salihah, istri yang salihah. Kata beliau, fadallana hadha an-nassul karim al-mubarak ala anna az-zawjata as-salihata hiya man jama'at bayna sifatayn. Maka ayat ini, nas yang mulia ini, yang diberkahi ini, yang berberkah ini, memberikan pelajaran kepada kita bahasanya istri yang salihah adalah istri yang mengumpulkan dua sifat ini. Sifatul ula, sifat yang pertama, tata'allaqu bisilatiha bi rabbiha, itu kaitannya dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatul thaniyah, tata'allaqu bisilatiha bi ba'liha, yani zawjiha, yaitu dia menjaga hubungan dia dengan ba'liha, suaminya. Jelas ya? Maka ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat dua sifat yang hendaknya dipegang oleh seorang istri yang salihah. Yang pertama kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Seorang istri yang salihah, dia pandai memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena urusannya dari memperhatikan suaminya sehingga dia lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan hubungan dia terhadap suaminya. Jelas ya? Nah, beliau akan urai lebih jelas lagi. Kata beliau, amma silatuha bi rabbiha fa bi qali subhanahu wa taala qanitatun. Adapun kaitannya, hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala qanitatun. Disebutkan tadi fasalihat. Maka wanita-wanita yang salihah qanitatun. Ini sifat yang pertama. Ya qanitatun itu kaitannya dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qunut huwal mudawamatu ala taatillah. Qanitatun al qunut itu maknanya ala al mudawamah. Terus menerus berkesinambungan. Ya, continue istimrar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafazatu ala ibadatillah, dia pandai menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltizamu bi taatillah, dan dia apa, komitmen di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inayatu bi faraidil Islam, dan dia memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan agama Islam. Wa wajibatil din, dan kewajiban-kewajiban dalam agama. Wa adamu ihmaliha wa idha'atiha, dia tidak meremehkan atau menggampangkan hal tersebut. Jelas ya? Fa kullu dhalika dakhilun tahta qawli subhanahu wa ta'ala qanitatun. Maka semuanya ini masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala qanitatun. Jadi ayat ini fasalihatu qanitatun, ini pertama memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya fasalihatu, istri-istri yang salihah, pertama dia harus qanitatun. Dan qanitatun itu tadi maknanya al-qunut al-mudawamah ala ta'atillah, ala ibadatillah. Dia terus-menerus menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri dari wanita yang salihah. Maka dia perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia melaksanakan ibadah. Dan ibadah ini itu makna dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau dia beribadah, dia jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digolongkan sebagai wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-janibul akhir, sisi yang kedua, fi qouli Subhanahu wa taala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Maksudnya hafidatun li haqqi zawjiha wa baliha fil ghaibi wa kadhalika fi syahadati tafadu fi mali, tafadu fi firasi, tafadu fi huquqi, tafadu fi wajibati, hafidatun lil ghaibi. Thumma inna hadha alladhi waqamina min hibtin huwa bi tawfiqillahi subhanahu wa ta'ala taysiri wa aunihi wa tasdidihi. Itu nanti ya. Nah, tenang, tinggal sedikit. Kemudian sisi yang terakhir, ala firman Allah subhanahu wa ta'ala hafidatun lil ghaibi bima hafidallah, maknanya hafidatun li haqqi zawj. Ini kaitannya dengan suaminya. Ini sifat yang kedua, dia menjaga hak dari suaminya. Jelas ya? Fil ghaibi, tatkala suaminya itu tidak berada di sisinya. Suaminya misalnya melakukan safar, dia tidak berada di rumahnya. Maka wanita yang salihah cirinya adalah dia menjaga hak dari suaminya. Apa itu? Dia menjaga hak dari suaminya. Menjaga ranjang. Ya, ini kinaya ya. Jangan sampai ada orang lain yang tidur di ranjang suaminya. Jelas ya? Dia jaga ranjangnya. Jangan dia biarkan ada orang lain yang tidur di ranjang suaminya. Kemudian dia menjaga hak-haknya. Kemudian dia menjaga kewajiban-kewajibannya. Ini maknanya hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Jelas ya? Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda memberikan wasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ala ukhbiruka bi khairin ma yaqbizul mar'u al-mar'atu salihah, idza nadara ilayha sarratuhu wa idza amara ata'athu wa idza ghaba 'anha hafidathu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau saya khabarkan dengan sebaik-baik perbendaharaan yang hendaknya dimiliki oleh seorang lelaki. Al-mar'atu salihah adalah istri yang salihah. Idza nadara ilayya sarratu. Kalau dia memandangnya, maka istri itu akan membahagiakan suaminya. Bukan dia bahagiakan suaminya orang lain. Ya? Tapi dia bahagiakan suaminya sendiri. Kemudian wa idza amara ata'athu. Kalau dia memerintahnya, maka istrinya itu akan tunduk dan taat kepada suaminya itu. Jelas ya? Wa idza ghaba anha hafidathu. Kalau suaminya tidak berada di sisinya, misalnya dia keluar atau pergi, maka istrinya pandai menjaga hak-hak dari suaminya. Jelas ya? Ini dari sebaik-baik perhiasan dunia. Dalam riwayat Muslim, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu seluruhnya adalah perhiasan belaka. Jelas ya? Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Nah, inilah istri yang kekal atau harta yang kekal. Kalau seorang ingin mendapatkan harta yang kekal adalah istri yang salihah. Kalau dia didik dengan baik, dengan adab yang baik, ya, di atas Al-Quran dan Sunnah, dia perhatikan hal itu, dia menjaganya, maka istri ini harta yang terbaik untuknya yang akan kekal di kehidupan dunia, di negeri akhirat, dia akan tetap menjadi istri dari lelaki tersebut, suami itu. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini dulu ya. Ya mungkin sudah banyak yang tidak tahan ya, tidak terlalu lama. Ya, sampai sini dulu ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah SWT ya, memberikan ya, semangat bagi kita semua untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu agama Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita, melipat gandakan dari setiap amalan ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.